الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Lum'atul I'tiqad. Masih di perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Namun sebelumnya ada yang bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang di situ berisi ayat mutasyabihat? Mengapa Allah turunkan Al-Quran yang di situ ada ayat mutasyabihat? Kenapa tidak semuanya muhkam sehingga bisa diambil pelajarannya dengan kesimpulan yang benar? Jawabannya yang pertama, bahwa ayat yang muhkam saja bisa menjadi mutasyabihat, tergantung dari orang yang membacanya. Sama sebagaimana undang-undang yang telah dibuat di negara kita, meskipun kalimatnya sudah jelas, bagi seorang jaksa, pengacara, atau bahkan hakim yang nyeleweng, bisa enggak kalimat ini dimaknai dengan yang berbeda? Sangat mungkin. Kembali kepada i'tikad dan niat dari orang yang membacanya. Karena itu, jangankan di situ ada muhkam dan mutasyabihat, andaikan Allah Subhanahu wa taala berikan turunkan Al-Qur'an semuanya muhkam sehingga kalimatnya pernyataan yang sifatnya normatif semuanya, pasti akan ada sebagian di antara hamba Allah yang karena niatnya yang jahat, niatnya yang jelek, punya su'ul qasdi, punya keinginan yang jelek, dia akan manfaatkan itu untuk kemudian mendukung penyimpangannya. Kemudian alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua hukum, hukum syar'i dan hukum kauni, yang kedua-duanya diturunkan oleh Allah sebagai ujian bagi manusia. Hukum syar'i berisi tentang perintah, larangan, ajaran yang Allah tuangkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukum kauni berisi tentang takdir yang Allah tetapkan untuk umat manusia. Dan dua-duanya, salah satu di antara fungsinya adalah sebagai ujian bagi umat manusia. Siapa di antara mereka yang punya karakter taslim, gampang menerima, dan siapa di antara mereka yang punya karakter gampang ngeyel, sehingga semuanya menjadi ujian untuk menentukan siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengedepankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat yang secara logika mungkin agak susah dipahami oleh sebagian hamba. Salah satu di antara manfaatnya adalah, salah satu di antara tujuannya untuk menguji hamba sejauh mana dia pasrah kepada ayat-ayat Allah, dia pasrah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia zat yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Allah membiarkan orang begitu mudah mengatakan saya mukmin sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga diketahui siapakah orang yang jujur dalam iman dan siapakah orang yang dusta dalam imannya. Maka adanya ayat mutasyabihat, salah satu di antara fungsinya adalah untuk melihat siapa manusia yang punya karakter gampang taat dan siapa yang punya karakter gampang membantah. Kemudian kita baca lanjutan dari perkataan Imam Abu Abdullah, Imam Ahmad bin Hanbal. Wala nasifu Allah bi aktsara mimma wasafa bihi nafsah. Dan kami tidak mensifati Allah melebihi dari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Belum ketemu? Coba saya pinjam satu nanti. Halaman 6 ya. Teks Arab paragraf yang terakhir. Kita tidak mensifati Allah dengan sifat yang lebih dari apa yang dia ceritakan. Sebelumnya perlu ada penyamaan istilah. Kalimat atau kata sifat, kata titik dua sifat, ya, bukan kata sifat ya, kata titik dua sifat dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia artinya berbeda. Kata sifat atau kalimat sifat, kalimat atau kata, kata ya, nanti antum bingung kali, kata sifat, kata sifat, kata titik dua sifat dalam bahasa Indonesia itu pengertiannya adalah penjelasan terkait objek. Objek ini besar, kecil, tinggi, pendek, warnanya bagaimana, dan seterusnya. Namun sifat dalam bahasa Arab itu lebih luas. Sifat dalam bahasa Arab adalah semua keterangan, baik itu terkait objek maupun non-objek, intinya yang ada pada sesuatu. Contohnya, sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagus. Itu kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu artinya adalah tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semua keterangan terkait sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan sifat. Maka orang berjalan, duduk, tidur, itu masuk sifat. Sehingga perbuatan juga masuk sifat. Sehingga kalau ada istilah sifat Allah, itu diterjemahkan dengan semua informasi tentang Allah. Sifat Allah itu sama dengan semua informasi tentang Allah. Maka belajar tentang sifat Allah itu berarti belajar tentang semua informasi tentang Allah. Sebutkan contoh informasi tentang Allah. Contoh informasi tentang Allah. Satu. Allah Esa, Allahu Ahad. Yang lain. Allahu Somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang lain. Allahu istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Contoh yang lain. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka semua. Dan masih banyak informasi yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau kita berbicara sifat Allah, berarti berbicara informasi tentang Allah. Nah, Imam Ahmad menyampaikan wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsah. Kita kasih terjemahan yang lebih bagus ya. Kami tidak memberikan informasi tentang Allah melebihi informasi yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an. Kita kalau ngasih informasi yang lebih, maka ini sama dengan berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu bahaya. Misalnya Allah berputar, mana dalilnya Allah berputar? Ya menurut saya begitu. Berarti dia menyampaikan informasi tentang Allah tanpa ada dalil. Gak boleh kayak gini, karena Anda gak punya dalil tentang itu. Baik. Bila haddin wala ghayah, tanpa batasan dan tanpa ujung. Karena semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengannya, dan Dia Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dari definisi kata sifat tadi, berarti nama Allah itu termasuk sifat bukan? Nama Allah termasuk sifat bukan? Termasuk bukan? Termasuk. Karena nama Allah juga informasi tentang Allah. Semua informasi tentang Allah masuk dalam kata sifat, kata titik dua sifat. Sehingga semua nama pasti sifat. Tapi tidak semua sifat nama. Tidak semua sifat nama. Karena kalau sudah jadi nama, maka dia menjadi muradif, sinonim untuk nama Allah yang lain. Menjadi sinonim untuk nama Allah yang lain. Apa yang kamu sembah? Ar-Rahman, As-Sami, Al-Basir. Saya menyembah As-Sami. Boleh? Boleh. Baik. Allah mengatakan tangan Allah, Yadullah. Saya menyembah tangan Allah. Enggak boleh. Karena kita menyembah Allah bukan menyembah sifat Allah. Saya menyembah rahmat Allah, enggak boleh. Kita hanya boleh menyembah Allah, bukan menyembah sifat Allah. Karena itu para ulama mengatakan, kalau orang berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Quddus, Ya Malik, Ighfirli, Ya Ghaffar, boleh. Berarti dia memanggil asma'ullah. Tapi kalau dia berdoa, Ya Rahmatullah, Ya Maghfiratullah, syirik. Karena dia meminta kepada sifat Allah, dan sifat Allah itu bukan nama Allah. Paham ya? Jelas atau belas? Belas. Insya Allah jelas ya. Karena kalau sudah jadi nama, berarti dia menunjukkan zat. Kalau sifat belum menunjukkan zat. Contoh, misalnya kita pakai contoh sultan, ya. Sultan Jogja itu punya banyak nama, ya. Hamengkubuwono, Ngabdurrahman, terus Khalifatullah Engalogo. Apa lagi? Dan beberapa sederet gelar yang lainnya. Anda menyebut Khalifatullah Engalogo, orang ngerti, oh itu Sri Sultan. Atau Hamengkubuwono, oh itu Sri Sultan. Beliau punya sifat misalnya tinggi. Dia punya sifat tinggi. Dipanggil sifatnya, wahai tinggi. Ini bukan memanggil orangnya, ini manggil sih sifatnya. Enggak boleh yang kayak gini. Sehingga tidak berkaitan langsung dengan orangnya. Tapi kalau dipanggil wahai Hamengkubuwono, nah itu terkait dengan orangnya. Paham ya? Maka nama itu menunjukkan zat, sedangkan sifat tidak menunjukkan zat. Kalau kita bicara sifat, maka dia lebih luas cakupannya. Maka semua sifat atau semua nama adalah sifat, tapi tidak semua sifat nama. Sehingga sekaligus memberi menunjukkan sifat. Misalnya, Allah Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Berarti itu informasi terkait Allah, dan memang Dia Zat yang Maha Pengasih. Maka itu menjadi sifat Allah. Kemudian wa naqulu kama qala, yang kami sampaikan sebagaimana yang dia sampaikan. Wa nasifu bima wasafa bi nafsa, kami memberikan informasi sebagaimana informasi yang Allah sebutkan tentang dirinya. La nata'adda dzalika, tidak melebihi hal itu. Wala yablughu wasful wasifin, dan tidak bisa dicapai oleh wasful wasifin, orang yang menghayalkan sesuatu. Sehingga kata beliau, bismillah, kita lanjutkan. Kata beliau, dalam memberikan informasi tentang Allah itu tidak boleh berdasarkan khayalan. Misalnya orang menghayal seperti apakah Allah, terus dari hasil khayalannya disampaikan, enggak boleh kan? Itu yang dimaksud dengan wasful wasifin. Kemudian kita lanjutkan. Nu'minu bil Qur'ani. Kita mengimani semua isi Al-Quran, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi. Dan kami tidak menghilangkan, kalau diterjemahan itu agak keliru ya, kami tidak menghilangkan salah satu sifatnya, li syana'atin syunni'at, karena itu dianggap oleh sebagian orang kurang baik. Ketika kita menceritakan informasi tentang Allah, Allah seperti ini, ada sebagian orang yang menilai, masa Allah kayak gitu gak pantas, Allah kayak gitu gak pantas. Kata Imam Ahmad, kami tidak menghilangkan informasi ini gara-gara ada sebagian orang yang menilai gak pantas. Contoh, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah taala turun ke langit dunia ketika sudah bersisa sepertiga malam yang terakhir. Begitu orang mendengar, ada sebagian yang dia susah untuk menerima. Gimana Allah turun ke langit dunia? Akhirnya dia menganggap, wah ini gak pantas, terus dibuang, saya gak mau menerima ini. Padahal itu hadisnya sahih. Maka prinsip beliau, ya kami terima apa adanya. Nabi SAW bersabda demikian, Allah turun ke langit dunia, dan kami tidak menolak sifat ini, keterangan ini, hanya gara-gara ada sebagian yang menilai enggak pantas. Wala nata'addal Qur'an wal hadis. Dan kita tidak melampaui Al-Qur'an dan hadis. Wala na'lamu kaifa kunhu. Dan kami tidak mengetahui seperti apa hakikatnya, illa bitasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tatsbitil Qur'an. Selain hanya memberikan sikap membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani apa yang ada dalam Al-Qur'an. Baik. Prinsipnya kembali kepada kemarin, bahwa setiap kalimat itu ada tiga. Pertama apa? Teks, lafaz. Yang kedua makna. Yang ketiga hakikat. Kalau kita tidak bisa menjangkau hakikat, maka jangan menolak makna dan jangan menolak lafaz. Sehingga mana yang bisa kita jangkau, lafaznya bisa kita imani, kita imani. Maknanya bisa kita pahami, ya kita pahami sesuai dengan makna teksnya. Sementara hakikatnya kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara untuk mengimani ayat yang berisi informasi tentang Allah. Karena logika dan perasaan manusia bermain di sini. Padahal logika dan perasaan itu sifatnya sangat terbatas. Kalau dia ikut campur terkait informasi yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka bisa jadi berbahaya jika tidak diiringi dengan iman yang benar. Akhirnya muncullah penyimpangan-penyimpangan seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-Imamu Muhammad ibnu Idris Abu Abdullah Berkata Abu Abdullah Imam Asy-Syafi'i, nama aslinya Muhammad bin Idris rahimahullah, amantu billahi wa bima jaa'a anillahi ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan segala yang datang dari Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima jaa'a an rasulillah, dan semua yang datang dari Rasulullah. Ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di situ mengimani sumber informasi, mengimani informasi yang disampaikan, mengimani makna yang terkandung di dalamnya. Begitu ya. Baik. Kalau beriman kepada Allah, semua mukmin beriman kepada Allah, walhamdulillah. Kalau beriman kepada aturan Allah, bisa jadi ada mukmin yang tidak beriman kepada aturan Allah. Contohnya gimana, Pak? Misalnya, saya tidak mau mengakui ahli kitab sebagai kafir. Nah, itu bahaya. Sehingga jangan menyebut ahli kitab dengan kafir, tapi sebutlah dengan non-muslim. Padahal Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, ahli kitab kafir. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Berarti dia mengimani Allah, tapi tidak mengimani informasi dari Allah. Dan itu sama dengan apa? Kufur kepada Allah Ta'ala. Saya beriman kepada Rasulullah, tapi saya tidak mengakui jilbab itu wajib. Padahal yang mewajibkan jilbab adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengimani sumber informasi, sumber syariat, tapi tidak mengimani syariatnya. Dan itu berbahaya. Baik. Ada orang modelnya seperti itu ya. Saya mengakui Anda adalah bapak saya, tapi saya enggak mau nurut sama bapak. Sama saja. Sama saja. Kalau kamu mengakui saya bapakmu, maka kamu harus nurut kepada saya, kan gitu ya. Saya mengakui Anda rektor, tapi saya tidak mau mengakui aturan yang dibuat oleh rektor. Ya sama saja. Sehingga setiap pengakuan itu ada konsekuensinya. Maka mengakui A, konsekuensinya apa? Berarti harus mengakui turunannya. Kalau konsekuensinya tidak diakui, sama dengan tidak mengakui si A. Mafhum di sini? Baik. Orang liberal tidak bisa membedakan dua ini. Sehingga bagi dia, kami mengimani Allah, tapi tidak semua aturan Allah harus kami terima, disesuaikan dengan perubahan yang ada di zaman. Akhirnya ada aturan yang dibuang. Lalu Ibnu Qudama mengatakan, wa ala hadza darajas salafu wa a'immatul khalafi radhiyallahu anhum. Dan metode seperti inilah yang dipegang oleh salaf dan para ulama khalaf radhiyallahu anhum. Khalaf itu artinya pengganti. Maka ada istilah khalifah karena dia menjadi pengganti. Salaf artinya pendahulu. Maka semua orang bisa menjadi salaf dan bisa menjadi khalaf. Yang dia masih hidup maka dia khalaf, yang sudah meninggal maka dia salaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membisikkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, inna khairus salafi ana laki. Sesungguhnya pendahulu yang terbaik di tengah manusia ini adalah saya menjadi pendahulu kamu. Sehingga beliau menyebut dirinya sebagai salafnya Fatimah karena beliau meninggal lebih awal sebelum Fatimah radhiyallahu anha. Kulluhum muttafiqun, semuanya sepakat, alal iqrari wal imrar, untuk mengakui dan meyakini, wal isbat, dan mengakui, lima warada minas sifati fi kitabillah, semua informasi yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ta'arrudin, tanpa ditolak, li ta'wilihi, dengan cara mentakwilkannya. Wa qad umirna bil iqtifai li atharihim, dan kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka, bagaimana cara mereka beragama, wal ihtidai bimanarihim, dan kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk mereka. Wa hudhirnal muhdatsat, dan kita diingatkan agar tidak membuat sesuatu yang baru. Wa ukhbirna annaha minad dalalat, dan kita telah diberitahu bahwa sesuatu yang baru itu dalam masalah agama adalah kesesatan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina min ba'di, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit kuat-kuat sunnah itu dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadailah terhadap segala sesuatu yang baru. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah, karena segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua yang bid'ah itu sesat. Dalam ayat yang lain, wa kullu dalalatin finnar, dan semua yang sesat itu di neraka. Tayyib. Hadirin yang kami hormati, akidah salaf ahlus sunnah itu sangat mudah untuk dipahami. Berbeda dengan akidahnya ahlul kalam. Karena itulah kajian tentang asma wa sifat dengan metode ilmu kalam di Indonesia tidak berkembang, saking susahnya untuk dipahami. Di daurah di Malang ada salah satu pengisi, Syekh Muhammad As-Sindi hafizahullah, beliau profesor dalam masalah akidah, terutama untuk akidah ahlul kalam. Beliau menyampaikan pengantar tentang akidahnya ahlul kalam. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau melihat dari karyanya Ar-Razi, kemudian karya-karya Al-Amidi dan yang lainnya, orang Indonesia baca itu enggak paham, Pak. Meskipun mereka mengklaim kami seperti ini. Yang saya maksud adalah Asy'ariyah. Tapi kita sangat yakin mereka yang menyatakan dirinya Asy'ariyah itu enggak paham latar belakang Asy'ariyah. Susah sekali untuk dipahami. Karena mereka menggunakan akidah yang sangat susah untuk dipahami. Sehingga klaimnya Asy'ariyah, tapi belajarnya Ahlus Sunnah. Tapi nanti ujung akhirnya kembali ke Asy'ariyah. Ini yang membingungkan. Misalnya ya, tentang masalah Asma'ul Husna. Asy'ariyah itu tidak menerima sifat lebih dari 20. Sehingga yang mereka tetapkan hanya sifat 20. Padahal kaum muslimin Indonesia, mereka menerima 99 nama Allah plus sifat yang ada di dalamnya. Karena itu yang paling mudah untuk dipahami. 20 sifat itu kan batasan yang diberikan oleh Asy'ariyah. Lebih dari itu mereka enggak terima. Sementara yang 99 yang dipelajari oleh Ahlus Sunnah diterima juga oleh Asy'ariyah yang ada di Indonesia. Padahal aslinya kalau menurut Asy'ariyah, di sini diimani namanya tapi tidak diyakini sifatnya. Akhirnya terjadilah kontradiksi, karena memang pembelajaran di sini tidak linier. Tidak linier ya. Sehingga akhirnya campur-campur. Asy'ariyah masuk, Maturidiyah masuk, akidah salaf juga masuk, campur-campur. Kemudian karena campur-campur, mereka tidak bisa memilih ini mana yang akidah Asy'ariyah, mana yang akidah Maturidiyah, mana akidah Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Tayyib. Kalau anda misalnya membaca Taksisun Nadar Ar-Razi, itu membaca dari halaman ke halaman, nanti hasilnya akan bingung. Karena mereka ketika mendefinisikan tentang Allah itu susah sekali untuk bisa diterima. Saya sendiri ketika membaca susah untuk menerima. Baik, saya kasih sedikit gambaran ya. Ada orang melalui email minta ke saya, tolong saya diladeni dalam diskusi. Kita akan lebih banyak menggunakan logika dibandingkan menggunakan akal, dibandingkan menggunakan dalil. Kenapa harus menggunakan logika yang lebih dikedepankan? Karena begini, anda menerima kebenaran itu melalui apa? Melalui akal. Melalui akal. Ada sebuah pernyataan. Pernyataan ini B atau S. Coret salah satu. Kita nyoret, saya menerima sehingga saya pilih B. Lu kok bisa? Akal saya mengatakan ini benar. Sudah? Berarti petunjuk kamu membenarkan ini adalah akal. Kemudian di sini ada yang berbeda antara Asy'ariyah dan Ahlussunnah. Menurut Asy'ariyah dan para Ahlul Kalam, karena itu jika ada sebuah dalil yang secara akal enggak bisa diterima, maka mana yang dikedepankan? Dalil atau akal? Jawabannya akal. Karena kamu tahu dalil berdasarkan akal. Begitu ya? Saya ulang. Menurut anda Islam itu salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Benar. Dari mana anda tahu Islam itu benar? Dari mana anda tahu kalau Islam itu benar? Hah? Pembuktiannya pakai akal. Pakai akal ya. Islam datang dalam bentuk dalil. Inilah ada keterangan. Al-Quran seperti ini bunyinya. Dari mana anda bisa yakin kalau ini adalah benar? Oh, berdasarkan logika saya. Logika saya mengatakan ini benar. Karena ada korelasi antara ini dengan sebelumnya. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita bahwa Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Sudah? Kemudian anda yakini ini benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Dari mana anda tahu kalau itu benar? Dari mana anda tahu kalau itu benar? Karena cerita yang disebutkan dalam Al-Quran itu banyak. Cerita-cerita yang lain benar-benar semua. Berarti kalau cerita seperti ini juga benar. Kan begitu ya? Anda pakai hubungan korelasi gini. Cerita tentang Nabi Adam benar. Cerita tentang Nabi ini benar, benar, benar, benar. Cerita tentang Nabi Musa juga benar. Lalu ada kejadian Nabi Musa membelah lautan pakai tongkat. Akhirnya anda benarkan. Karena yang lain benar. Masih bingung? Ini baru mukadimahnya ya. Baik, sehingga kesimpulannya anda membenarkan ini berdasarkan logika yang anda punya. Sudah? Kemudian datang sebuah informasi yang secara logika anda susah untuk menerima. Misalnya, ada informasi bulan terbelah. Loh, gimana bulan terbelah? Saya tidak pernah melihat bekas belahannya. Anda enggak punya teropong untuk melihatnya. Sehingga anda tidak mau menerimanya. Karena secara logika ini enggak masuk akal. Akhirnya anda menolak. Maka menurut Asy'ariyah begini, jika kita tahu kebenaran berdasarkan logika, kemudian ada informasi yang itu tidak bisa diterima oleh logika, maka kita kedepankan logika daripada dalil. Sehingga kita tolak dalil dan kita terima logika. Begitu ya. Sementara Ahlussunnah tidak. Betul bahasanya kita bisa menilai kebenaran itu berdasarkan logika. Tapi ketika ada dalil datang yang bertentangan dengan logika, kita terima dalil dan kita tolak logika. Loh kok bisa? Berarti Anda terbalik seperti ini. Baik, jawabannya seperti ini. Ada orang cari dokter. Kemudian dia keliling di kampung ini. Kemudian Anda berada di luar rumah sedang nyapu, ditanya oleh orang tadi, "Mas, katanya di sini ada dokter yang pinter." "Iya betul. Di mana Mas rumahnya?" "Bapak lurus saja, nanti belok kanan, terus belok kiri, mentok itu rumahnya." Sudah? Berarti orang ini tahu dokter dari siapa? Dari siapa? Orang kampung yang nyapu tadi. Akhirnya berangkatlah dia ke arah rumah dokter tadi. Setelah sampai di rumah dokter, dia periksa, terus dikasih resep. "Oh, sakitmu itu seperti ini resep, silahkan nanti diambil obatnya di apotek." Orang ini pulang lewat jalan yang sama, ketemu orang yang nyapu tadi. "Sudah ketemu dokternya, Mas?" "Sudah." "Dikasih apa?" "Ini diagnosisnya, saya dikasih resep seperti ini." Orang yang nyapu tadi baca, "Ini gak benar ini, Mas. Ini gak benar. Harusnya diagnosisnya gak kayak gini. Obatnya juga gak kayak gini." Sudah? Baik. Menurut orang yang sehat, kan kesimpulannya gini, si A tahu dokter melalui si B. Kemudian A mendapatkan petunjuk dari si dokter. Lalu dikonfrontasi ke si B. Kemudian B menolak. Mana yang harus diikuti? B ataukah dokter? Paham ilustrasi ini? Mana yang harus diikuti? B ataukah dokter? Dokter. Kenapa dokter? Kenapa dokter? Di posisi ini dokter yang lebih tahu. Meskipun A tahu dokter dari B. Paham? Kita tahu ini benar dari logika. Sudah? Kemudian sumber kebenaran tadi menyampaikan informasi yang lain yang tidak masuk akal. Akhirnya logika melawan. Mana yang diikuti? Dalil atau logika? Dalil. Paham ya? Alhamdulillah. Baik. Anda kalau jarang bersinggungan dengan orang UIN, mungkin kurang bisa memahami latar belakang seperti ini. Kalau sama orang UIN, mereka paham yang kayak gini. Nah itu ada di Taksis An-Nadhar Ar-Razi yang tadi kita sebutkan. Sehingga ketika terjadi benturan antara logika dan dalil, kenapa Ahlul Kalam lebih mengedepankan logika? Karena orang bisa menilai kebenaran dalil berdasarkan logika. Berarti logika di depannya, imamnya. Maka kalau ada dalil yang lain, harus dikonfrontasi dengan logika. Jika sesuai diterima, kalau enggak sesuai ditolak. Ahlus sunnah berbeda. Betul, kita tahu kebenaran dalil berdasarkan logika. Tapi kalau ada dalil yang bertolak belakang dengan logika, maka logika kita tinggalkan dan kita menerima dalil. Dan kurang lebih ilustrasi untuk memahaminya seperti yang tadi kita sebutkan. Kita lanjutkan. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti saja dan jangan membuat yang baru. Karena apa yang ada itu sudah cukup. Sehingga maksud beliau, akidah yang kita miliki, akidahnya kaum mukmin, itu hasil pemberian dan bukan hasil mencari. Maka kita punya akidah itu golek dhewe atau Allah kasih? Allah yang ngasih. Walhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa. Sehingga Allah tidak biarkan hambanya, silakan kamu cari akidah sendiri. Karena kalau orang dibiarkan untuk mencari akidah sendiri, Nanti akan ada sekian ratus agama, sejumlah manusia yang berpikir dalam masalah akidah. Kan gitu ya. Coba kamu cari akidah sendiri, nanti dia berlogika. Kira-kira ya gimana ya akidah yang harus saya yakini? Akhirnya dia meraba-raba. Yang ini juga sama, kamu cari akidah sendiri. Kemudian dia meraba-raba dan seterusnya. Kalau akidah itu masing-masing manusia boleh nyari, rusak agama. Jangankan akidah, aturan saja setiap orang boleh buat sendiri, jadinya apa? Rusak. Dan kita bisa perhatikan aturan yang dibuat oleh manusia seperti yang ada di negara kita, namanya pasal dalam undang-undang, itu bisa dibawa kemanapun sesuai keinginan. Sesuai keinginan siapa? Pengacara atau jaksa atau hakim. Yang penting kuat nyogoknya menang. Kan gitu. Itu aturan yang dibuat oleh manusia sehingga bisa ditalik urul ke kanan dan ke kiri. Apalagi akidah. Maka akidah itu pemberian dari Allah melalui Nabi SAW, kemudian beliau ajarkan kepada sahabatnya dan begitu seterusnya sehingga sampai kepada kaum muslimin. Bukan hasil merenung, bukan hasil mencari, tapi hasil pemberian. Kita tinggal menerima dan mempelajarinya saja. Dan itu anugerah yang luar biasa. Tapi kadang ada orang yang gak mau dikasih. Dikasih gak mau, golek dewe. Akhirnya malah menyimpang. Paham ya? Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ikuti saja dan jangan buat yang baru, karena itu sudah cukup. Apa yang dikasih Nabi SAW itu sudah cukup. Ada pernyataan agama itu warisan. Anda setuju atau tidak? Ya? Agama itu warisan, setuju atau tidak? Tidak. Setuju. Setuju atau tidak? Ya? Agama itu warisan, setuju enggak? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, walakin warasu al-ilma." Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan dinar maupun dirham, namun mereka meninggalkan warisan dalam bentuk ilmu. Ilmu di sini ilmu apa? Ilmu kedokteran, ilmu teknik, atau ilmu apa? Ilmu agama. Maka beliau sebut ilmu agama sebagai warisan para nabi, dan ulama adalah ahli warisnya para nabi. Karena mereka yang nompo pertama, terus disampaikan kepada masyarakat yang lainnya. Begitu ya. Sehingga agama itu warisan dari nabi, bukan warisan orang tua. Warisan dari nabi, kemudian diajarkan ke generasi setelahnya dan begitu seterusnya sampai ke kita. Ya, terlepas ada artis yang mengatakan seperti itu urusan pribadi dia, dan ini pernyataan Asy-Syatibi bahwa ad-din warasatun. Agama itu warisan. Agama itu adalah sesuatu yang diwariskan. Tayyib. Wa qala Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Kif haitsu waqafal qaum?" Berhentilah di tempat di mana para sahabat berhenti. Para sahabat berbicara masalah A hanya sampai level 3. Maka jangan kelebihan. Sampai level 4 atau 5 enggak boleh. Karena sahabat hanya berhenti di level 3. Fa innahum an ilmin waqafu. Karena mereka berhenti di sini itu berdasarkan ilmu, bukan karena berdasarkan hawa nafsu. Wa bi basarin nafidin kaffu. Dan dengan perenungan yang menyeluruh mereka menahan dirinya. Sebagai contoh, misalnya begini. Allah turun ke langit dunia. Pak, berarti aras kosong no, Pak. Ya enggak perlu bahas kayak gitu. Sahabat enggak pernah bahas kayak gitu. Jangan bahas seperti itu. Kita imani informasi yang ada. Allah turun ke langit dunia sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Ada konsekuensi apa di balik itu? Wallahu a'lam. Begitu ya. Di balik itu ada konsekuensi apa? Wallahu a'lam. Nah, terus dari situ berarti Allah muter-muter. Nah, maksudnya gimana? Namanya sepertiga malam itu kan pindah. Sekarang lagi di misalnya belahan bumi lawannya Jogja paling bawah. Nanti kan muter terus, Pak. Berarti Allah muter-muter. Ya jangan bertanya seperti itu. Dan kita tidak boleh menghayalkan seperti itu. Karena sahabat enggak pernah bahas seperti ini. Paham ya? Maka imani saja sesuai dengan teks yang ada. Wahum ala kashfiha kanu aqwa. Dan mereka lebih paham untuk menggalinya, lebih kuat dalam menggalinya. Wabil fadli law kana fiha ahra. Dan mereka lebih layak untuk mendapatkan keutamaan. Andai kan dalam mempelajari itu ada keutamaannya, mereka lebih layak untuk mendapatkannya. Baik. Fala in kuntum hadatsa ba'dahum, kalau kamu mengatakan akidah ini terjadi setelah sahabat. Fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum. Maka orang yang membuat akidah baru ini adalah mereka yang menyimpang dari petunjuknya para sahabat. Waraghiba an sunnatihim, dan benci terhadap sunnahnya para sahabat. Walaqad wasafu minhum yashfi, dan mereka telah mensifati Allah dengan sesuatu yang memuaskan. Wa takallamu minhu bima yakfi, dan berbicara tentang informasi tentang Allah yang itu sudah cukup. Fama fauqahum muhassirun, lebih dari itu merugikan. Wa ma dunahum muqassirun, kurang dari itu berarti dia meremehkan. Kajian yang dibahas oleh para sahabat tentang Allah itu sudah paling maksimal. Lebih dari itu bahaya, kurang dari itu berarti dia enggak mau ngaji. Karena itu yang paling bagus. Dan itu ya realita yang terjadi di tempat kita. Kita jarang mempelajari tentang masalah asma wa sifat. Baik. Saya kasih motivasi ya. Nilai ilmu itu berbanding lurus terhadap objek yang dipelajari. Betul? Nilai keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu berbanding lurus dengan objek yang dipelajari. Setuju enggak? Saya kasih contoh sederhana. S1 kedokteran dengan S1 keperawatan, secara status sosial mana yang lebih tinggi? Hah? Yang mana? Kenapa kedokteran? Satu fakultas, satu jurusan. Bisa jadi dosennya sama, cuman tukar-tukar saja kan gitu. Di UGM kan ada fakultas kedokteran, di situ ada jurusan kedokteran, ada jurusan keperawatan. Sama-sama lulus S1. Kenapa status sosialnya berbeda? Padahal mereka satu jurusan. Bisa jadi yang ngajar di keperawatan juga dosen dari kedokteran atau sebaliknya. Cuman ada beberapa materi yang dipelajari di kedokteran tidak dipelajari di keperawatan dan sebaliknya. Betul ya? Tapi kenapa kok status sosialnya beda? Karena menurut masyarakat, objek kedokteran itu lebih tinggi dibandingkan objek keperawatan. Baik, contoh yang lain. S1 tata boga dengan S1 teknik kimia atau teknik fisika, lebih tinggi mana? Lebih tinggi mana? Hah? Lebih tinggi teknik ya, lebih tinggi teknik. Kenapa lebih tinggi teknik? Sama-sama S1. Sudah? Nah, disitulah kita bisa memahami ilmu itu dianggap lebih mulia melihat dari objek yang dipelajari. Secara umum masyarakat mengakui ilmu eksak itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan ilmu non eksak, kan gitu ya. Makanya lulusan eksak dianggap wah ini orangnya lebih pintar atau lebih cerdas atau lebih rajin dan seterusnya. Masalah sukses itu ya urusan belakangan ya. Karena bejo dan pintar itu beda. Wong pintar kalah karo wong bejo. Baik. Tapi kalau dari sisi nilai grade-nya itu beda. Jika dalam urusan dunia saja orang mengakui, apalagi dalam urusan ilmu agama. Paham ya? Baik. Dan itu terbukti di masyarakat. S1 lulusan Madinah. S1 lulusan Madinah ya. Bergelar LC. Dipanggil ada dua gelar, di depannya Al Ustadz. Fulan, LC. Dengan L1, S1 lulusan filsafat UIN. Apa gelarnya? S filsafat, SPH. SPH. Ada gelar di depannya? Al-Fadil. Si Fulan SPH. Ada? Enggak ada. Kenapa berbeda? Karena objek yang dipelajari beda. Sehingga S1 lulusan Universitas Islam Madinah begitu sampai di Indonesia, Masya Allah ya, sudah ngantri untuk melamar. Nanti melamar agar dia bisa ngajar dimanapun ya. Kamu silakan ngajar di pondok saya, ngajar di pondok saya. Sehingga dia diharapkan oleh umat. Tapi kenapa S1 yang itu kok enggak diharapkan oleh umat? Disitulah kita bisa memahami bahwa kemuliaan ilmu berbanding lurus dengan kemuliaan objek yang dibahas. Maka ilmu itu tidak satu tingkatan. Ini semuanya ilmu, tapi ada ilmu yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan yang lain. Paham ya? Objek yang paling tinggi derajatnya adalah ketika yang dibahas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu masuk dalam kajian tentang ilmu tauhid dan akidah. Makanya seharusnya belajar ini lebih didahulukan dan lebih dibuat lebih dominan, karena ini objek ilmu yang paling tinggi derajatnya. Sehingga kalau orang ditanya, sama-sama ilmu agama, saya belajar fikih dengan saya belajar akidah, itu lebih tinggi mana derajatnya? Lebih tinggi akidah. Karena kalau belajar akidah itu belajar tentang Allah, belajar fikih belajar tentang syariat Allah. Paham ya? Meskipun dua-duanya ilmu agama. Karena nilai keutamaan ilmu berbanding lurus dengan nilai keutamaan objek yang dipelajari. Makanya Umar bin Abdul Aziz menyebut, orang yang tidak belajar masalah akidah, kurang dalam pembahasan itu, boleh disebut sebagai muqassir, orang yang meremehkan masalah agama. Walaqad qassara anhum qaumun fajafau. Ada sebagian orang yang kurang dalam mempelajari masalah ini sehingga dia bertindak meremehkan. Wa tajawazahum akharuna faghallau. Dan sebagian ada yang berlebihan sehingga dia gulu dalam melakukannya. Akhirnya dia menyimpang. Wa innahum fi ma baina dzalika la'ala hudam mustaqim. Dan mereka para sahabat di antara dua hal itu. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Tapi di antara dua hal itu. Baik. Wa qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i. Imam al-Auza'i pernah mengatakan radhiyallahu anhu, alaika bi athari man salaf. Wajib bagi kamu untuk mengikuti jejak para salaf, orang yang mendahuluimu, yaitu para tabi'in dan tabi'in dan para sahabat. Wa in rafadhakan nas, meskipun kamu ditolak oleh orang lain. wa iyyaka wa ara' ar-rijal, dan tinggalkan pendapat manusia. Wa in zakhrafu laka bil qaul, meskipun dihiasi dengan berbagai macam kalimat yang indah. Dan ini sama sebagaimana kesimpulan yang tadi disampaikan oleh dua imam yang tadi kita baca, yaitu Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam. Cukup? Anda sudah capek? Ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Enggak ada? Baik. Saya lanjutkan. Kisah yang terjadi dengan Imam Muhammad Al-Adhrami, pakai zal. Kalau di situ enggak ada titiknya, Anda kasih tambahan titik ya. Adhrami bukan Adhrami. Muhammad bin Abdurrahman Al-Adhrami pernah berdebat dengan seseorang yang menyampaikan kalimat bid'ah yang enggak pernah ada di zaman sahabat. Wada'an nasa ilaiha, dan beliau mengajak masyarakat untuk memiliki prinsip yang sama. Yang dimaksud orang ini adalah Ibnu Abi Duat, Ahmad bin Abi Duat. Dialah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, lalu memaksa orang lain untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Adhrami ketika berdebat dengan dia, maka Adhrami bertanya kepadanya, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, apakah pernyataanmu seperti ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, aulam ya'lamuha, atau mereka enggak tahu? Qala, kata Ibnu Abi Duat, lam ya'lamuha, mereka enggak pernah tahu yang kayak gini. Mereka enggak pernah tahu, padahal ini pernyataan masalah agama. Qala, kemudian kata Al-Adhrami, fa syai'un lam ya'lamhu ha'ula'i, alim tahu anta, sesuatu yang mereka enggak tahu tapi kamu tahu, apa mungkin itu terjadi? Ada sebuah pernyataan agama di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ngerti, para sahabat khulafaur rasyidin juga enggak pernah tahu, sementara orang di zaman sekarang tahu, apa mungkin itu terjadi? Enggak mungkin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling paham dalam masalah agama. Maka kalau ada orang yang punya pernyataan seperti ini, Islam yang baik itu adalah Islam Nusantara, sesuai dengan kearifan lokal bangsa Indonesia. Pertanyaannya, Islam Nusantara dengan Islamnya Nabi SAW itu sama atau beda, Mas? Oh, beda. Waduh. Berarti kamu punya nabi yang baru. Bahaya ini. Kalau dia katakan sama, oh sama. Apakah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kearifan lokal Nusantara sudah ada? Sebentar dulu, saya tak lihat buku sejarah. Waktu beliau berdakwah di tanah Jawa itu sudah ada manusia belum? Kalaupun ada, terus agamanya seperti apa? Kan gitu ya. Kalau mau menyesuaikan kearifan lokal budaya setempat. Sehingga mentok jawabannya adalah ya ini pembaharuan. Nah, kalau sudah ngomong pembaharuan, masa agama diperbaharui? Menyesuaikan dengan kondisi zaman dan situasi masyarakat. Kalau kata Adhrami, apakah mungkin ada satu pernyataan agama yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin, sementara kamu tahu? Itu enggak mungkin. Qala ar-rajul, kemudian Ibnu Abi Duat mengatakan, Fa inni aqulu qad alimuha. Oh enggak, mereka itu tahu. Mereka itu tahu. Dikoreksi ya. Mereka tahu. Qala, kemudian kata Al-Adrumi, afawasi'ahum alla yatakallamu bihi wala yad'un nasa ilaihi am lam yasahum. Kalau mereka tahu, kenapa mereka rahasiakan dan tidak pernah disampaikan kepada masyarakat? Boleh enggak mereka melakukan seperti itu? Ada sebagian dari masalah agama yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin tapi dirahasiakan. Dan mereka boleh untuk melakukan seperti itu. Qala bala wasi'ahum. Kata Ibnu Abi Duat, oh boleh mereka melakukan seperti itu. Jadi dirahasiakan mereka boleh. Qala, kata beliau, fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasauka anta. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh merahasiakan dan tidak mengajak manusia untuk mengimaninya, berarti kenapa kamu tidak rahasiakan? Sama seperti mereka. Fanqata ar-rajul. Akhirnya orang ini enggak bisa ngomong. Orang ini enggak bisa ngomong. Faqala al-khalifatu wa kana hadiran. Kemudian khalifah yang ketika itu hadir menjadi saksi dalam perdebatan itu, beliau mengatakan, la wassa'allahu 'ala man lam yasahu ma wasi'ahum. Allah tidak akan memberikan kelonggaran bagi orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki oleh generasi sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat enggak pernah menyampaikan, kok kamu menyampaikan, maka Allah tidak akan memberikan kelonggaran bagimu. Ini pernyataan khalifah. Dan dia yang kemudian bertaubat, akhirnya mengampuni Imam Ahmad bin Hanbal, membebaskan Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang ditahan gara-gara fitnah Al-Quran itu makhluk. Dan metode debat seperti ini sebenarnya sederhana sekali ya. Meskipun di zaman kita ini dianggap kurang ilmiah kajiannya. Ya, yang dimaksud standar ilmiah itu apa? Saya mau tanya, ilmiah itu definisinya apa? Ilmiah itu apa? Oh, ini penelitian ilmiah. Ilmiah itu apa? Sesuai fakta. Ilmiah, sebagaimana namanya, ilmiah berarti punya latar belakang ilmu. Ini penelitian ilmiah, itu berarti penelitian yang sesuai ilmu. Maka kalau ngawur, meskipun dibuat kelihatannya mewah, itu enggak ilmiah. Meskipun dibuat kelihatannya hebat. Tahun 2004 ada lomba tesis ya, yang diselenggarakan oleh Depak. Salah satu pemenangnya yang mendapatkan hadiah tesis award dari Depak 2004 adalah tesis yang ditulis oleh orang UIN Suka. Dia yang menang, juara 3 kalau tidak salah. Judulnya adalah menggugat keautentikan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu enggak otentik. Kalau dinyatakan otentik itu digugat. Menggugat otentikasi Al-Quran. Itu judul tesisnya. Ini tesis yang sangat ilmiah. Ilmiah apa yang kayak gini kok ilmiah? Ngawur ini. Karena dia ngerusak akidahnya kaum muslimin. Al-Quran dianggap tidak otentik. Tapi kalau dibaca, memang dia mengikuti standar penelitian kampus, meskipun enggak ilmiah. Tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan ngawur. Gimana bisa disebut ilmiah? Karena segala yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sesuai dengan dalil, maka berarti tidak punya ilmu. Ilmu itu apa? Apa yang sesuai dengan kebenaran. Kalau Allah menyatakan kebenarannya Al-Quran adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya, maka siapa yang keluar dari prinsip ini berarti dia tidak sesuai kenyataan, berarti tidak ilmiah. Itu ngawur namanya. Baik. Orang Barat mendapatkan sebuah informasi dari Indonesia tentang Islam, kemudian dituliskan dalam sebuah jurnal dengan metode dan pendekatan orientalis. Jadilah sebuah jurnal yang disebut oleh masyarakat ini jurnal ilmiah tentang Islam, sangat objektif dalam memandang Islam. Gimana objektif? Yang nulis musuhnya. Dan dia buat seperti itu untuk melakukan pendangkalan akidah di tengah kaum muslimin. Ini metodenya bagus loh Mas. Saya tidak tanya metode, tapi kesimpulannya menyimpang. Akhirnya disebut Islam itu agama teroris, Islam agama yang bikin masalah di dunia dan seterusnya. Tapi orang menganggapnya itu ilmiah. Makanya salah paham dalam istilah ilmiah. Ilmiah itu bukan penelitian yang sangar ya, yang yang hebat kelihatannya, tapi ilmiah itu adalah apa yang sesuai ilmu, dan ilmu itu apa yang sesuai dengan realita. Oke, dipahami ya? Wallahu a'lam. Sehingga kalau orang berbicara masalah agama tapi tidak punya bukti dan sumber dari agama, maka dia tidak ilmiah. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Karena Anda harus istirahat. Nah, silakan. Terima kasih ya. Diskusi dengan orang yang skeptis terhadap Islam itu biasanya ngasih contohnya terlalu ekstrim. Seperti begini. Sewaktu kita diskusi tentang masalah toleransi agama, orang yang terlalu skeptis dengan Islam itu ngasih contoh kayak gini. Kamu kalau ketemu orang yang sedang kecelakaan, terus kamu tolong dia. Kamu datangi orang itu, ditanya dulu enggak agamamu apa pak? Kalau Islam tak tolong, kalau kafir enggak tak tolong. Ini terlalu ekstrim ngasih contohnya kayak gitu. Makanya Islam itu mengajarkan toleransi sehingga semua agama harus kita rangkul. Contohnya itu, contohnya ekstrim di sini, penerapannya ekstrim di sana, begitu ya? Nah, yang dimaksud toleransi bahwa kita ketika bermuamalah, siapapun, apapun latar belakangnya, kita menerima. Karena ini masalah muamalah duniawi. Tapi jangan campurkan agama satu dengan agama yang lain. Sehingga untuk urusan berhari raya itu kaitannya dengan latar belakang agama, jangan dicampur. Tapi kalau ada orang kecelakaan, kita tidak melihat agama, meskipun dia orang yang beragama non muslim, kita akan tolong dia. Nah kadang dia ngasih contoh itu kemudian dibawa ke kasus ini, paham ya? Dan itu sering sekali kayak gitu. Maka saya niteni, pokoknya diskusi dengan orang yang skeptis dengan Islam itu selalu ekstrim. Nah terus contohnya seperti tadi, Nabi SAW kan enggak pakai sarung, enggak pakai peci. Sehingga tidak semua sunnah beliau harus kita ikuti. Ini ekstrim di sini. Tapi nanti berkembangnya terlalu jauh. Nah, termasuk juga jilbab, maka tidak perlu dipakai. Karena tidak sesuai dengan kearifan lokal di Indonesia. Nah, menurut Anda yang arif, kearifan lokal di Indonesia untuk wanita gimana? Kembenan. Nah, masa wong wedok salah kembenan, tahu kemben? Hah? Tahu kemben? Enggak tahu ya. Pakaian yang cuma sedada itu lah. Jarik tapi cuma sampai dada. Jadi dada ke atas dibuka. Itu namanya kembenan. Ya, berarti yang namanya kembenan itu adalah pakaian yang sesuai kearifan lokal. Harusnya seperti itu. Ya, ini berlebihan. Baik. Terus bagaimana kita mendudukkannya? Belajar Al-Quran dan Sunnah dengan metode Ahlussunnah itu yang paling mudah untuk dipahami. Sunnah Nabi SAW dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sunnah yang matbu'ah, sunnah yang diikuti. Dan itu ada tiga. Ucapan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan beliau. Qauliyah, fi'liyah, takririyah. Yang kedua, sunnah yang merupakan kebiasaan beliau karena latar belakang tradisi masyarakat. Seperti bagaimana cara berpakaian. Kalau hari raya itu ada enggak mudik? Atau misalnya ketika orang melakukan perjalanan, kendaraannya apa? Itu sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Makanannya jenisnya apa? Apakah kurma atau roti atau apa? Itu sesuai dengan tradisi. Yang ketiga, sunnah karena bawaan manusianya, yang disebut dengan sunnah jibiliyah. Itu contohnya bagaimana cara beliau duduk, bagaimana cara beliau berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyisir rambut atau ketika beliau berposisi tertentu, beraktivitas tertentu, itu seperti apa? Nah, itu bisa jadi karena bawaan fisik. Seperti selera makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang makanan A, senang makanan B. Orang kalau enggak senang disuruh makan itu, dia enggak senang. Enggak, saya enggak senang yang ini. Misalnya ya, beliau suka dubak. Apa itu dubak? Labu. Beliau suka labu. Ada orang, wah saya enggak senang labu, saya senangnya timun. Ya, silakan makan timun. Ya sah-sah saja. Ini kembali kepada jibiliyah, selera. Nah, sunnah pertama itu yang diikuti, sehingga ketika orang mengikutinya dia dapat pahala karena itu wahyu. Karena itu wahyu. Sunnah yang dua dan ketiga boleh tidak diikuti. Meskipun kalau ada orang yang ikuti, tidak kita salahkan. Kamu kok pakaiannya kayak gini? Ya tiru-tiru Nabi SAW. Tidak kita salahkan. Ya terserah. Sebagaimana orang boleh tiru-tiru, misalnya favorit dia pemain bola. Kita salahkan enggak ya? Kamu kok pakai kaos kayak gini? Selalu di belakangnya angka 7. Tulisannya DR. Wah. Ya meleset sedikit lah, kalau enggak CR ya DR. Kita tidak salahkan ya, sakaremu. Ini selera pakaian kamu. Yang penting jangan sampai ada logo salib kan gitu ya. Tidak kita salahkan. Saya suka pakaian yang kayak gini. Saya tiru-tiru tokoh yang saya senangi yang ini. Terserah dia. Ada orang misalnya, saya kurang suka pakai peci putih. Saya senangnya yang hitam. Ya terserah, itu selera. Nah, yang seperti ini masuk sunnah apa? Jibiliyah. Ini tidak diikuti, enggak masalah. Tapi kalau ada orang yang niru, kita enggak berhak untuk melarang. Selama dia tidak melanggar. Nah, saya kadang kurang setuju kayak gini. Saya itu kalau lihat ada orang pakai jubah, enggak senang saya. Berarti saya boleh memberikan penilaian yang sama. Saya kalau melihat pakaian seperti kamu itu enggak senang saya. Kan terserah saya menilai. Ada seorang TNI, dia menyatakan, saya itu kalau lihat orang pakai jubah, benci saya. Saya boleh balik, saya kalau melihat orang pakai pakaian TNI, benci juga ya. Dan terserah menilai kan. Terserah. Alasan bencimu itu kenapa? Gitu. Karena pakaiannya atau karena akhlaknya? Karena kalau karena pakaiannya, ya saya juga bisa menilai orang lain karena pakaiannya. Karena kalau karena akhlaknya, berarti jangan lihat pakaiannya. Oh, dia itu suka maling. Ya itu jangan pukul rata. Yang kayak gitu suka sedekah juga banyak. Selesai. Nah, kadang orang menilai tapi melihat dohirnya. Tidak semua yang pakai kerudung itu soleha. Tidak semua yang jilbaban juga soleha. Tidak semua yang gak jilbaban soleha. Menilai dengan kalimat umum itu hanya dilakukan oleh orang yang bodoh dalam masalah agama. Dan secara umum kita bisa perhatikan, karena orang ini bodoh, makanya kita kasihan dengan model-model orang seperti ini. Kebodohannya mengarahkan dia untuk memberikan penilaian tanpa ilmu. Gitu ya. Wallahu a'lam. Cukup? Nah, silakan. Kalau tadi mengenai akidah atau apa ketika dijadikan kita sudah dilahirkan dengan Islam, itu sudah terima aja begitu tanpa harus kita ketika balik atau membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Itu kita mungkin kalau sudah kita nggak mikir lagi, kita beruntung karena dilahirkan dalam Islam. Gimana dengan saudara lainnya yang non muslim, atau yang kafir ketika dilahirkan dia kafir, terus dia terima gitu aja tanpa mencari tahu hidayah yang paling benar atau yang agama yang benar itu apa? Apakah gitu atau gimana? Maksudnya kan tadi gak boleh udah terima aja gitu. Apa maksudnya kita harus terima aja tanpa mencari tahu bahwa ini tuh karena kita keturunannya Islam, tutup keturunan Islam, jadi udah kita terima aja dan alhamdulillah Islam adalah agama yang benar. Gimana dengan non muslim yang sama berpikir begitu tanpa mencari tahu? Baik, ada orang yang terlahir dari keluarga yang miskin sehingga dia tidak pernah merasakan enaknya jadi orang kaya. Miskin terus. Tiba-tiba ketika dia di usia 10 tahun, orang tuanya kaya. Akhirnya dia bisa merasakan enaknya jadi orang kaya. Lalu dia merasa, ternyata kaya itu kok enak. Gitu ya? Akhirnya dia semakin mantep jadi orang kaya. Sebaliknya, ada orang yang terlahir di keluarga kaya, sehingga dia gak pernah merasakan gak enak. Enak terus. Akhirnya dia makin mantep, memang kaya itu enak. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita terlahir di tengah kaum muslimin, orang tuanya Islam, lingkungannya Islam, kemudian kita ikut, tidak pernah menempuh perjalanan jadi orang sesat. Bingung ketika sesat itu seperti apa, bingung gak punya agama itu seperti apa, kita gak pernah mengalaminya. Pokoknya ngerti-ngerti kita sudah jadi muslim di tengah keluarga Islam, lingkungan Islam. Kemudian dalam perjalanannya kita semakin yakin, oh ternyata jadi orang muslim itu enak, memang benar ini. Akhirnya kita lanjutkan. Begitu ya. Sebaliknya, ada orang yang terlahir di lingkungan kafir. Kemudian dalam tahapannya dia mengalami berbagai macam kesusahan, bingung. Akhirnya Allah kasih petunjuk, dia jadi muslim. Terus dia merasa sangat yakin, oh ternyata muslim itu enak. Dia semakin yakin, akhirnya dia lanjutkan jadi muslim. Sudah? Kurang lebih seperti itulah ilustrasinya. Maka manusia bisa merasakan sesuatu, kadang melalui enggak enak dulu baru enak, sehingga dia bisa membandingkan. Kadang enak terus,